Mitra Bisnis, Koran Tribun menulis, Sekjen PDIP Cahyo Kumolo mengkritik kinerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dinilai telah gagal dalam program IKTP. Menurut Cahyo, sudah selayaknya Mendagri mundur karena gagalnya proyek IKTP ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Memang seperti menteri-menteri yang lain, Gamawan Fauzi ini sebagai menteri dalam negeri juga gagal melaksanakan tugas-tugasnya. Terutama adalah yang menyangkut masalah yang sangat penting, yaitu masalah kepemiluan. Jadi untuk persoalan pemilu yang ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri kan ada dua. Pertama adalah KTP elektronik itu dengan maksud agar dengan ada elektronisasi KTP itu kemudian memudahkan KPU dalam membuat daftar pemilih sementara sehingga daftar pemilih tetap. Nah, tapi karena KTP-nya itu berantakan, sebagian besar karena kasus korupsi, sehingga membuat DPT yang KPU menggunakan basis data utamanya dari Kementerian Dalam Negeri menjadi berantakan juga. Nah, tentu saja kan semua ini karena ini masalah penting menyangkut kehidupan berbangsa bernegara. Sebagai tanggung jawab moral, menurut saya, Gamawan Fauzi tidak perlu diminta orang lain untuk mundur. Dia harus mundur lah untuk menjelaskan kepada publik tanggung jawab moralnya. Saya kira karena itu menurut saya tuntutan Cahyo Kumolo untuk agar Gamawan mundur itu ya sangat masuk akal lah. Tadi Bapak sebut ada korupsi. Nah, seberapa besar indikasi dugaan korupsi di proyek IKTP ini, Pak? Proyek IKTP sangat besar lah. Sangat besar karena sekarang ini kan tidak ada satupun proyek pemerintah yang menggunakan uang dari anggaran yang tidak dikorupsi. Mulai dari perencanaan sampai tender itu terlibat unsur korupsi. Dan Nazarudin sendiri yang salah satu pelaku di lapangan mengatakan bahwa Gamawan Fauzi terlibat dalam korupsi itu. Sudah disebut juga oleh Nazarudin. Indikasinya ya menurut saya sih sudah 99% lah ada korupsi besar di Kementerian Dalam Negeri untuk masalah IKTP. Tinggal KPK aja melangkah ke situ. Kalau KPK sudah melangkah ke IKTP, saya kira akan terbongkar lah semuanya. Saya melihat KPK masih mengumpulkan data-data ya, karena dari hasil laporan Nazarudin itu pasti juga KPK juga dapat laporan-laporan dari yang lain, juga ada investigasi. Saya nggak tahu mekanisme di KPK, kenapa belum dijalankan pemeriksaan kepada Menteri Dalam Negeri. Mungkin dalam waktu dekat atau kapan saya belum tahu. Ya, saya kira ini harus segera diatasi lah. Masalah IKTP dan DPT ini kan sangat penting untuk kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia ya, karena ini ada hubungan dengan pemilu. Karena itu juga agar tidak menimbulkan kekacauan lebih lanjut, saya sih berharap KPK segera menangani kasus ini agar semuanya menjadi jelas dan terbuka. Lalu, bagaimana menurut Anda pemilu 2014 nanti dengan kondisi IKTP sekarang ini, Pak? Saya melihat bahwa di dalam pemilu nanti itu akan terjadi konflik hukum, terutama muncul dari kasus DPT ini, dari masalah-masalah DPT. Ya, sekarang ini kan ada belasan juta DPT yang tidak jelas juntrungannya, asal mulanya. Ada yang triple, ada yang triple, ada yang nggak ada nicknya, dan lain-lain. Nah, tetapi menurut KPU ada sekitar 6-7 juta, tapi menurut saya sebetulnya sih ada belasan juta ya yang bermasalah DPT itu. Nah, padahal DPT ini, daftar pemilih tetap ini kan kunci utama dari terselenggaranya pemilu. Jadi kalau DPT-nya bermasalah, saya jamin pemilunya juga pasti bermasalah. Ya, memang dengan DPT yang berantakan begini, pemilu 2014 saya jamin akan menimbulkan sengketa hukum yang sangat serius. Oleh sebab itu melihat kerusakannya, dampak kerusakannya begitu dahsyat dari untuk politik dan ketatanegaraan kita, maka sudah layaknya memang Gamawan Fauzi mundur agar segera diatasi oleh orang lain. Demikian inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.